Ya Allah, tiada apa yang dapat membantuku untuk hidup, cuma hanya dengan hidayah dan petunjukmu yang selalu lupa lalai leka alpa tanpa rasa penyesalan dengan dosa-dosa yang telah aku lakukan. Aku ingin merasakan kemanisan iman, hidup bahagia, bertambahlah cinta kepadamu. Selamatkanlah ku ya Allah dari tipu daya dunia, tetapkan hati dan cintaku, harap nanti kita akan bertemu. Selamatkanlah ku ya Allah, jangan tinggalkan ku sendirian, ku nanti penuh kerinduan. Selamat dunia dan akhirat. Aku hanya ingin merasa bahagia, ingin ku setia dan tersetia kepadamu. Selamatkanlah aku ya Allah dari tipu daya dunia, tetapkan hati dan cintaku, harap nanti kita akan bertemu. Selamatkanlah aku ya Allah, jangan tinggalkan ku sendirian, ku nanti penuh kerinduan.